سورت ویم ابسوار لکھ تو فک النبی حزن النبی فک نبی صلی اللہ علیہ وسلم dan risau bimai ha Nabi sallallahu alaihi wasallam itu satu hafsa kalau boleh ani mai hidup kita maha kita ni sempurnalah kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam agak dekat dakwah ni kalau tak ada fikir Nabi tak tahu tu tak tahu tu lagi tak tahu tu lagi lagi selok tu gimana dia agak dekat dakwah tapi fikir tak ada. Tuan-tuan yang mulia, supaya dengan gobok kata api hak kepala yang ada tolak. Ada, ketika tu di desa jalan kita nak tengok tu kepala yang ada sipai gobok dia. Tolak pun, wajah nampak kata siapa ada di tu. Dia tolak-tolak, dia lepah. Tung. Lepah, lepah. Gi apa tu? Gi dengan apa kan? Gi dengan kekuatan? Tak. Gi dengan apa? Gi dengan lajak. Gini dengan lajak, gini dengan lajak, habislah lajak, mampuh ke situ. Sebab kalau kepala tak keheret, duduk mampuh situ. Bukan kita kata demo, ni kata kereta api tu. Karena dia tak ada kekuatan dalam diri dia. Kekuatan dalam diri dia untuk nak bergerak, nak bergerak, dia tak ada. Kena tupai kepala. Tu lah tu dah orang tak ada fikir. Dah. Tua-tua yang mulia, kalau orang tak nak fikir ni, kenapa kapan hari gas satu ia tak ingat. Minggu keluar, tak ingat. Saya kata minggu ni keluar dah tiga hari ni. Ah, tu kan kuasa tu kuasa. Kuasa tu bangun ni, kuasa tu minggu tak payah lagi. Ah, dia lah ni. Nah, tak boleh harap. Sebab tu tua-tua yang mulia, kita kena belajar ni fikir Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dah keluar ni kena belajar fikir, belajar risau. Dek, tua-tua yang mulia, kita dah keluar, kita dah buat usaha hari ni. Dek, untuk nak wihasil fikir Nabi sallallahu alaihi wasallam, wihasil risau Nabi ni masuk dalam kita. Tua-tua yang mulia, bila ada fikir ni, dia dengar sendiri dia lahir kekuatan, jadi kepala, jadi enjin. Jadi ada enjin dalam kita. Kepala kata api dia, yang ada enjin. Gerobaknya anaknya, hayat lagi pula. Tua-tua yang mulia, sebab kita tengok orang yang ada dalam rumah tangga ni. Orang yang ada dalam rumah tangga, ada cara ke rumah tangga dia, ke anak binak, ke anak cucu dia. Ada. Nampak? Orang tu ada fikir tu. Orang tu ada fikir tu dalam semua keluarga dia. Bini dia, anak dia, cucu oleh keluarga dia semua. Tu dia ada fikir tu risau tu. Kalau nampak air hidung jernih tu, dia tengok, budak ni tak ada rasa. Dia fikir tu. Dia fikir tu, mari kata dia baca tu, kata budak ni tak ada rasa. Bila mari fikir kata budak ni tak ada rasa, dia mari risau pula. Tak boleh elak tu. Dia tak boleh elak tu. Dia orang mari rasa kata lain lah tu, dia panggil apa? Itu bimbel, risau, bimbel. Nama ke kena wairah ke? Ini lah mana wairah, tak tahu dia tu. Bunyi dia mau kajak kata wairah, dia pun bimbel takut kena kumel wairah, takut kena cerah wairah, dia kata. Suatu ayah mula bila berkapuh ni, fikir dengan risau ni, mari berkapuh, maka dia lahirlah kekuatan dalam tubuh dia, sanggup bersedia, sanggup bersusah, sanggup berkerbat. Jangan ambil duit dalam poket. Jangan ambil anak dia pergi hospital. Ambil anak dia pergi klinik. Ambil anak dia pergi jumpa bomo. Jangan buka tubik duit, beli ubat. Jangan segala-gala. Ni kekuatan ni mari dana ni. Cuba jawab. Kekuatan ni tumbuh mari daripada fikir tadi dan risau tadi. Tua-tua yang mulia belah tu lah kita ni nak guna fikir risau tu untuk agama ni. Macam Nabi SAW. Nabi tu buat apa tu tak tahu letih tu. Tak tahu rehat tu. Tak tahu nak rehat. Dih. Hingga sampai anak dia tu minta Fatimah dia nyanyi tengok ayah dia. Baginda Nabi SAW teruk dah. Nampak lajak dah. Nabi berehat kata. Tu. Gi pagi-pagi ni gi tu bek baju cuci molek rambut pun sisi molek kelik mari baju cuma kelik mari rambut ni berdebu tak ada berah. Nabi tak ada berah.

Makkah. Dua-dua yang mulia nak wakfa ta'ala. Kalau orang dakwah duduk di peringkat ni, orang nak wakfa ta'ala. Makhluk semua nak wakfa ta'ala. Bila bergantung berkelah-belah ni ini, berani berhadap macam ni ini, maka Allah tidak beri mudarat mana-mana makhluk kepada orang ini. Bukan Ibrahim sahaja. Nggak sampai kemak kalau orang lah ni, jadi sesuatu lah. Tak kaya di insyaAllah, Rek? Tak ada terselit. Gementar apa? Oh, orang ni nak merupakan pada semua rakyat jelata minta kayu api semua kasar orang. Ni kalau merekah suruh orang jemaah hadap dalam ni ni minta semua kas orang kita ambung dah pada tu besar benar tu batu bukan jernih rakyat jata di zaman tu berapa banyak kena wari kayu api semua kas ambung kayu api tu tinggi mana bila pingat api tu dinyalakan tak ada mana burung yang boleh terbang dengan laju tu boleh terbang dengan tinggi tu nak lakuh kepada saya api tak boleh. Hanya siapa nak masuk dekat tali. Kena buat manjanik. Untuk nak tahu Nabi Ibrahim lepas masuk dalam api itu kena buat manjanik. Alat bidah. Ambil Ibrahim suka dengan batu tengok. Hak sama berat. Terah bubuh di atas manjanik itu. Bau, bau dia mai tok-mak-tok batu satu. Fium bidah. Wow. Duk menayah tahu dah. Bum, jatuh di tengah. Tengah-tengah baru. Batu ni sama berat dengan berat Ibrahim. Ibrahim pun berkah pasung, pakung, kaki, tangan jadi bulat. Bulat bidah. Nyepasung dia pun. Muka tak ada berubah pun ni. Tua-tua yang mulia hengar riwayat mengatakan melekat tu tengok, tu nampak, tu melekat tu serius tengok. Ibrahim tak ada serius pun. Lebih pada melekat lagi punya keyakinan dia. Hanya sampai Jibril itu, ya Allah, Khalil kekasihmu, orang nak kau lepi. Itu yang buat tak kira-kira. Lana ni, Jibril itu. Aku boleh pergi tolong, ya Allah. Minta izin nak pergi tolong. Ah, kita tanya dia dulu. Itu yang buat tak kira-kira. Kita tanya dia tengok. Jibril mari, Jibril mari. Ya Raya kata, ya Ibrahim, anak Jibril. Alakah hajah aku ni Jibril ni. Adakah kamu berhajat perlu kepada bantuan aku ni? Ibrahim pun Allah yang kata amma bikafala dengan mudah. Letihlah. Letih ni orang duk bimai ke dia. Orang duk takut ke dia, takut jatuh oleh api. Orang ni bertekak ni, mari nak tolong ni. Nambah ni kambung. Setelah Jibril takut-takut juga tengok kafir tu. Ibrahim tak ada apa, muka tak ada apa. Tua-tua yang mulia orang iman macam Ibrahim ini dia kira tengok makhluk tak ada apa sekarang. Api tak ada apa. Api tak ada sekarang apa dalam api itu. Panah dia ha Allah. Hangik bu Allah. Hanguh bu Allah. Harir bu Allah. Habuh bu Allah. Dia kalau masalah api ini dia jadi hangik. Dia jadi habu. Dia jadi habu. Jadi harir. Jadi hangik. Jadi harir. Jadi habu. Sup dia. Sisi dia. Jadi Ibrahim tengok semua tu Allah belakang. Bukan api itu. Bukan apa. Dah. Tua-tua yang mulai apa. Mereka tu main ketekan-tekan. Suruh nak ulang. Dia kata. Hasbi Allah. Wa ni'mal wakil. Aku cukup lah Allah. Soal. Allah sekarang ni cukup dah aku. Hasbi Allah. Cukup dah aku ini Allah. Wa ni'mal wakil. Dan sebaik-baik wakil orang kita nak suruh kepala, nak hirin tubuh, pada ada dia soal. Keliklah itu. Asalah ada gitu lah. Itu kata-kata ni, kata perkata Ibrahim ni. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ada lalai ayat lain kata hasbuna. Ada lalai buat lagi. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah kita ni Allah. Dan dia tu sebaik-baik wakil. Wakil-wakil ni sebab kita nak serah kerja ke orang-orang tu. Dia tu wakil tu. Tuan-tuan yang mulia orang lah ni hati macam ni. Allah kena ubah api tu. Allah ubah. Allah perintah buat lain. Dulu apa Allah tu perintah kata menghanguskan. Hangus api. Hangikan. Hangiklah. Habukan. Habulah. Harikan. Jadi harikan. Ni sebab kita nak makan nasi. Allah kata kenyek. Kenyek. Kalau Allah kata nasih, pun sebelumnya sakit pun, tak masih ada juga. Ya, dari Allah sana belakang tu. Nasi tak lewat buah, bukan boleh mengenyek. Kalau Allah kata sakit pun, tu. Tapi awaliknya, biasanya Allah Ta'ala jadikan asbab untuk mengenyek lah. Tapi tak ada di Allah, dia tak ada apa-apa. Tua-tua yang mulia, maka Allah kata kapi, ya naru, ke api. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu tersejuk selamat untuk Nabi Ibrahim. Mana-mana gelung jatuh letu, segala tali yang ikat Ibrahim itu habis. Makan api-api. Ibrahim sendiri puluh rumah pun tak layu. Wah, yang paling hebat pula Allah tukar keadaan itu. Daripada api yang menghangus, yang menghangi, yang menghara, yang memanas tu. Jadi Allah tukar menjadi sejuk semacam duduk dalam air condition. Bardan wa salaman. Bukan sehari dua, 40 hari. 40 hari. Hingga tukar dia tua, ni kawan anak cucu dia tanya cek. Anak cucu Ibrahim lah tanya cek dia Ibrahim, cek. Tukar cek tu hidup ni hari mana, apa sedap sekali cek. Kalau kita nak rayakkan menikah dengan Tok Wemong itu ya, dengan nikah dengan Tok Wemong itu, mula-mula menikah tu kan. Nak rayakkan tu, rasa senang lah. Tapi Ibrahim rayakkan cucu dia, tekah masa cek duduk dalam api 40 hari itu. Tekah cek dalam api 40 hari itu, nak diukur, nak dimandang, tak ada dalam hidup. Situlah paling enak, paling senang, paling lazat, paling sedap, paling senang, paling bahagia. Masa duduk dalam api itu. Ya belakang. Deh. Tua-tua yang mula tak ada apalah. Akhirnya tua-tua yang mula lah mana jadi. Akhirnya dia tubik pada api dakwah semata lah dia. Dakwah semata lah dia. Apa-apa? Pergi jumpa dengan meruk tak kira rasa ini. Boleh jumpa semata, boleh kajak semata. Nak meruk pun kuasa tadi hawa dia raja besar. Ada kuasa berlaku tentera dalam tangan dia. Semua dalam tangan dia. Segala kekuatan dalam tangan dia. Allah jatuh dalam tangan dia. Mana tu yang mulut ayat? Mana tu yang mulut ayat? Hebat saya warna. Grebel saya warna. Kuat saya warna. Mari berlawan dengan tentera aku ni. Ibu saya kata jangan dengar. Inna Rabbi wa Rabbakumullah. Tuhan aku, Tuhan kamu. Allah. Allah yang buat kita. Allah yang berlawan kita. Ibu saya kata gitu. Jangan cakap lah tu. Dia hidup kita, dia berdua ni Allah. Tak mesti. Mangin-mangin. Salah bermalam-malam Ibrahim ayat ya Allah, hamba muzakkan ya Allah, nak lawan denganmu. Akhir-akhir tuan-tuan yang mulia, Allah beritahu kepada Nabi Ibrahim, kata suruh dia tu buat persiapan, Allah akan hantar tenteranya. Bila Ibrahim di dakwah kali akhir itu, Nabi Ibrahim pun ayat kata, Tuhan suruhmu ni, suruh raja tuanku, ni, buat persiapan kerana Allah nak hantar tentera. Hadiyo, kekera habis. Hak nawi yotinya, hak akaknya, hak namanya, hak talinya, hak lauk, hak darah, hak boktan, tahan kamu semua habis. Prom, orang panggil duduk dalam prom, dalam orang panggil, namanya ayat apa ya? Kenapa? Tua-tua yang mula nak tunggu, tengok bagaimana Allah nak atas tentera dia. Allah Ta'ala berhata hak lemah sekali nyamuk. Nyamuk ni mari pengak saya kandung. Pengak saya kandung. Ya berkelapa lera. Mampu tentera dia. Pas tinggal raja saya tu duduk keliling kat mulut. Dia tengok buat je apa bina. Apa tu? Wah ni perak masuk tadi. Sakit kepala ni. Lepas tu nak wisya lah nak wisya dengan sakit kepala orang-orang menteri nak wisya kerja nak buat kira ni. Kena ambil keropoh ada dikasih ni, katak kepala baru boleh kerja. Ada katak apa kan? Buk katak belah gila yang tu nak kerja lah ni. Sakit kepala bila katak belah. Jadi Allah hinakan. Keropoh, kasut orang nak terima orang nak pakai asa kena gondek kepala untuk ubat dia sakit. Akhir dia binasa dengan nyamuk. Bila nyamuk ni tubik pada hidung dia, dia isap otak dia, tu nyamuk ni tu baik. Saya tanya, nyamuk, munak aku nak wih kerajaan Namrud tu, nak wih kamu jadi raja kasi Namrud. Tak apa, ya Allah, kalau nak balas, wih sayak dia kelihatan, tak apa dah. Sayak dia jatuh sekeping dalam tu. Minta nak sayak dia kelihatan, tak nak jadi raja, tak nak bersapa raja. Dengan sayak dia, mahal sayak dia lagi.

suatu ayat mulia. Karena Allah bagi tahu kata wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kamu tunggu Nabi itu, kamu dapat petunjuk daripada Allah. Tak nak kira munasabah tak munasabah, tak nak kira logik tak logik. Nampak dengan akal kita, tak kira. Apa Nabi nak tunggu ya? Tu tu ayat mulia bagi kita dengan dakwah ya. Dakwah nak ke mana tunggu ya? Tak usah tanya apa, kenapa, macam mana, apa, buat gini. Tak usah tanya. Apa kena 40? Kalau 40 tak boleh. Apa kena, apa kena buat bukan? Agana kena buat tak boleh. Agana tak boleh kena 4 je. Agana kena, agana. Tak usah tanya agana. Buat sudah. InsyaAllah tu. Tu. Jangan kita soal. Tuan-tuan yang mulia ni, Maulana Iyah ni, nak boleh kerja ni, bukan boleh mudah-mudah ni. Allah ilham ke dia. Tuan-tuan yang mulia kerja ni, dia tumbuh mari daripada fikir dan risau satu orang. Soknya dia. Soknya malah nak ia. Bukan dia humi ni. Humi fikir soknya dia. Orang Tino ya. Orang Tino, orang berada di Nizamuddin. Orang kaya kat lah dia. Zaman dulu. Zaman cakawan liom dulu. Zaman penjajah Inggeris tu. Masa tu negeri Pakistan, India, Bangladesh, semua dunia ni. Sebuah negeri ya. Mana orang Inggeris belakang dia berkata. British. British ke Perancis buat tu lah. Dia berkata segala dunia ni. Jadi tuan-tuan yang mulia dia tengok orang-orang Islam ni. Banyak dah jadi Hindu, banyak dah jadi teman tak ada semaya, tak ada apa, tahu agama, tak tahu apa dah agama ni. Di masa tu. Tuan-tuan yang mulia masa orang perempuan dia tengok, tak boleh lah. Tak boleh lah ni umat ni, tak boleh lah ni masyarakat kita ni, umat ni tak boleh lah, kadang Allah ni semua. Habislah, hajur bila agama ni. Orang tina dia fikir gitu. Tuan-tuan yang mulia, lepas tu maulat dia ada anak muda lagi, anak dara. Ada anak dara dia ni duk fikir ni duk kafarah umur duk zonih umur dengan atas hati dia ni tuan-tuan ayah mulia mawala Maulana Ismail tu ayah kepada Maulana Ilyas tu mari orang panggil mari makan walimah sahih dia menikah tapi tu dia mandi pun cari kaki pergi kecek dia masuk minta anak dara dia Maulana Ismail tu mawala dia bini yang mati bini dah. Ada lagi kajak-kajak, dia pun apa, masuk main ni, ya? Mereka dua anak ratu tani. Buat jadi menatu dia, buk halu tak tanih tu dah. Tak boleh lah umat ni, cuba mu tengok masyarakat umat ni, tak boleh lah ni. Kalau tak lah gini pun habis agama ni. Nak buat lah mana ni. Buat masuk lah kepala ratu mulana ni. Deh, maka dia mula bergerak, mula usaha. Dua-dua ayah mulia. Mula usaha lalu dah. Dia ayah-ayah lagi. Dua-dua ia mula lepas pada tu, mari ke anak dia pula. Mula nak ilham. Jadi menurut fikir tu, dia mari masuk. Hingga Allah ilham. Buka, we nampak cara nak buat kerja kita nak buat. Bayar ni, taskir ni, ambil nama ni, bentuk jemaah ni, lapik amal ni, keluar ni, hidup waktu sejik, buat gah, buat taklim. Semua ni Allah ilham. We nampak ni, dah susun ni kerja ni. Semua ni, segala tertib dalam sejarah awal. Tuan-tuan yang boleh, lepas tu katanya Nabi boleh buat tu lama pula. Lama pula. Dia ingat habis segala susun ni hanawak hijau tu. Dia jumpa dengan ulama besar-besar di zaman tu. Dia jumpa, dia kaya kalau kita ni nak bawa umat ni, nak hajar umat ni, kita nak buat lah ni, susun ni gini, lah mana boleh kedak. Kena kedak dengan syarah. Kan jadi bawa kita nak kepada umat. Ulama tu kata, kalau boleh walah ni sungguh ni, boleh benar. Inilah cara Nabi SAW. Tapi dia kena walah ni. Duit sendiri, harta sendiri, kena geduk situ, pagi gah orang, pergi khususi orang, panggil orang, mari bayar, lepas tu, ni dia nak walah ni. Mereka dia kata, sekarang tak ada nak tanya masalah siapa dia nak buat. Cuma nak tanya ni, buatlah ni boleh ke tidak? Takut bawa fitnah pada umat. Tak ada fitnah ini kerja baik, kata dia. Dia tanya orang tu. Dia tanya orang ni. Naik ke Mekah, kata dia. Tanya ulama-ulama di Mekah. Ulama di Mekah pun okey, kata mulai pernah kerja. Dia nak buat. Tak usah tanya dia nak buat. Sekarang nak tanya buat boleh ke tidak? Dua-dua ia mula bila pernah buat. Ah, macam-macam dah kata. Dah ni main mana, main nah mana, main mana, main mana. Lalu, dah. Ini,

Ini kita tak bergerak kau ni, tapi niat kita seluruh alam. Kita fikir pun fikir seluruh alam. Macam saya dah bayar, kita dah bayar sini. Bukan untuk demo saja ni. Kita fikir niat kita, dipikir kita dah bayar ni. Untuk seluruh alam. Tu. Dan Allah Ta'ala wifala tu buat niat. Likullim ri'im manawa. Bagi setiap orang itu, apa hadiah niat? Bukan hadiah wak. Bukan hadiah wak. Hadiah niat tu sahwi. Kenapa? Nabi kita ni dia fikir niat dakwah dia Allah Hassan pakai mak perak dah. Dia pala dia hak kita dakwah ni pala naik dia perak tu. Dia kata masalah fikir kan dia. Kita pun kita niat seluruh alam. Kita niat seluruh seluruh sepakai mak juga kita ni. InsyaAllah tuan-tuan. Dia bukan sepuluh semayah dakwah. Semayah ni kalau ngerik tak boleh niat lebih pada tiga. Subuh jangan ada niat awak tiga, jangan niat empat ni tak sah. Dakwah ni kita buat sikit niat banyak tak apa. Kita keluar tiga hari. Niat seluruh dunia. Kita keluar empat bulan. Niat seluruh hidup. Seluruh dunia. Duk kacak suara tu niat seluruh manusia. Boleh. Sah. Dan Allah Ta'ala wibala turut niat kita. InsyaAllah deh. Itu. Tuan-tuan yang mulia ni kadang-kadang niat ni dia boleh fala. Dia boleh fala niat ni. Dia kadang-kadang niat ni lebih baik pada amal. Niyatul mu'mini khairum min amali. Niat agar mu'min itu lebih daripada amal lagi. Kadang-kadang dia amal tu kadang-kadang nak tunjuk orang. Kadang dia buat dia nak tunjuk orang. Aku ni tengok ni. Tengok aku ni. Dia ada nak royak orang. Nak bertanya. Nak berjati. Ada nak kenama. Nak jihad. Dia amal ni. Niat dah. Niat ni tak ada niat. Tak ada niat. Tak ada nak kenama. Tak ada nak apa. Tak ada nak jihad. Ni pun niat dari hati dia nak tahu. Nampak? Orang tengok tak nampak niat dia. Sebab itu Nabi Muhammad kata, niyatul mu'minin khairum min amali. Tuan-tuan yang mulia, dan dengan kerja agama ni, kita dapat tahqiq ke agama. Jadi hakikat agama ni. Iman hakikat. Islam hakikat. Semayih kita dan semayih jadi hakikat. Doa jadi hakikat. Ya, cuba tengok orang-orang dulu hakikat. Orang hakikat semayih ni boleh nak ambil istifadah. Bila amal ni ada hakikat, kita ni, tuai amal ni boleh ambil istifadah daripada amal itu. Boleh ambil faedah daripada amal. Dan dalam dunia ni boleh ambil belah-belah. Boleh ambil natijah daripada amal. Maulana Umar dulu yang kata, kalau mu ni, mu semayah nak minta roti dengan semayah. Pakal mu semayah tak boleh roti suti. Mu tak sedut cadel lah nak semayah nak masuk syurga sikit lagi di akhirat. Karena syurga maha pada roti. Jadi kita ni kena usah semayah dengan siapa boleh ambil roti dari dunia ni. Dengan semayah. Sabak wadah. Sabak wadah. Kalian tengok rumah orang tak ada karabuk ni, tak ada karabuk. Ha, tu kan? Gimana semayah, semayah. Kalian sejik semayah. Kalian bagi tanya, tak ada bagi semayah semula. Ambil sepeti semula ni. Beki semula semayah dia. Kalian bagi ada apa-apa, tak ada. Gis semula, peti semula pula. Beki semula pula semayah dia. Kelengi dia yang tak ada botak dah lagi. Kelengi beki semula. Beki semula. Lapis mayat. Hengah poklet tu bangat apa? Lesang dan musing. Gandung tuba yang berkobok-kobok ni. Habis dah besai. Habis dah seno. Habis dah tak. Habis dah puyuk oleh rumah. Tak ada rapor. Habis dah bekah ni. Penuh belakang dah. Dia musing lagi, dia tubik lagi, dia jatuh tanah ni. Bangak. Dia pun keluar kena. Nabi Syahimah tak ada lagi. Pergi akhir tengok. Tak ada cara apa. Kunga pergi jumpa dengan Nabi SAW. Kita tahu pada Nabi kejadian dia dalam rumah dia ni. Pak Rasulullah tanya awak kena. Dia akhir. Tak ada cara apa. Kalau mau tak akhir, lesung tu musing tak pakai apa. Rumah ni tak ada tanda kandang. Sebab lagi dia tanda ambil situ yang akhir. Tapi tu yang taknya begitu, yang saya sahabat tu nyakit. Dia tu sahabat, pokok sahabat tak lapar. Tuan-tuan yang mulia dengan semaya ni, yang mulia ambil pedah. Bukan tu semaya sama ada semaya ni. Nabi Musa itu tukar ya. Tuan-tuan suruh katak laut jadi 12 jalan. Katak batu terpacang 12 air mata. Tuan-tuan yang mau semaya hal kita ni, maha pada tukar tu lagi. Nabi SAW bagi tahu as-salah mi'rajul mu'minin. Semayan ni mi'rak bagi orang mukmin. Orang mukmin bila ya Allah, akbar dia mi'rak tu. Mi'rak sebab Nabi mi'rak tu. Mi'rak tu nak hidup jumpa dengan Tuhan, hidup kerja dengan Tuhan. Cuba we rasa lah tu dekat semaya kita ni. Rasa kita rasa semaya. Allah. Itu gagal niat. Baru boleh niat tu, baru boleh pas tu dia kan. Ya. Dua bulan lebih dah.

Bukan kita buat ni hak jadi belok tubuh saya. Dia ada tanggungjawab. Demo kena tanggungjawab. Demo juga umat Nabi. Tua-tua ia mula orang tak mahu ke dakwah tu. Dakwah dia. Suku orang tak mahu semaya. Semaya dia. Dia tak semaya. Tak semaya suku. Tapi semaya dia. Baik. Orang tak semaya. Semaya dia ke dakwah dia. Dia tak semaya. Tak semaya suku. Tapi semaya dia. Orang tak mahu dakwah tu. Dakwah dia juga. Karena dia umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia kena bertanggungjawab. Tuan-tuan yang mulia kita ni alhamdulillah kita agak tanggungjawab dah patut jadi mari bertindak ambil hijau tanggungjawab. Beliau ni kipah ni dia jadi gawah ni dia agak nak sayang dia ni ki dia nak jalankan tanggungjawab tu. Lah nak buka masjid musing. Wi angin kau ada bawah ni. Cuba dia buat saja tak sem musing tu. Lagi buka pas tak saya musing. Buka tak saya musing. Jadi mesti buruk dia. Agar waktu kelo lalu dah lah. Tak ada agar lah. Kenapa? Umat ni pun sebetul lah. Kalau tidak kamu jalankan tanggungjawab Allah beri, maka umat ni tak ada harga dari Allah Ta'ala. Lebih hina pada hanyi kurak lalu. Orang nak timbuk, orang nak tapar, orang nak buat kena, saya tak ada lagi. Tapi kalau orang Allah Ta'ala tu menyeruak guramai, nyetapa dia Allah. Kita pergi dekat luar ni, di Pakistan, tahun ni. Kalau belum bayi wahab hari ni, kita nak enam. Kita pergi istimak. Orang bersolat. Bahawa rakyat kata dia nak mari negeri, nak mari Sepai, nak mari Sri Lanka, nak mari nak ke Malaysia, Indonesia. Orang kata ni, nak round ni kau kawasan ni, hujung Asia ni. Lepas tu babu kita dibakar ya ada pergi kok lain dulu, kita pergi kok lain dulu. Lepas tu mari semula, we timbang dengan Joe bakar. Ah dia kata dah, aku bukan fikir Joe, aku nak mari keluar. Mu cari sejik aku sutih ya. Nak duduk dua hari. Ah kata farak ni, duduk bakar. Tak saya tu nak duduk di kopak tai. Ah kalau kopak tai nak cik tengok kopak telung, kopak nama, kopak sungkelan. Tak boleh kok tu, kok sang cawak ni, head kan, my credit. Bawa aku nak pergi jalan. Nak buat apa tak boleh. Dia buat putusan di nak pergi jalan. Minyak berat. Mari sini. Dia nak kira apa. Tak takut pun. Tak nak kira. Tak nak kira apa. Tua-tua ia mula jangan terfikir. Jangan masuk dalam kepala. Segala keraksa yang kita nak nampak dengan mata. Dengan alat tinggal ni. Jangan padu di mula. Kira. Tu. Jangan bubuh dalam kepala. Tua-tua yang mulia, kita ni sebuah dengan kuda Pakistan. Kalau dia pergi Pakistan, tengok kereta kuda. Kereta kuda yang Pakistan, yang ubuh ni mata kuda, tak itu. Jadi, yang nak pergi tengok kat tu, ya. Tak boleh tengok kat ni, dia tak amat, yang ubuh terbaik. Orang okay, dakwah pun kena tengok dakwah, salah gitu. Jangan tengok hal lain pada tu. InsyaAllah, tua-tua. Kalau dia tengok lain, dia tengok lain, tetap kan dah keting lalu. Tak ada kira apa. Dek. Lepas tu tua-tua yang mula dakwah ni kerja mudah tapi payah-payah. Kerja mudah ya. Semua orang boleh buat. Orang ngaji, orang tak ngaji, orang tak ada ilmu, orang buta, orang bisu, orang apa boleh buat lagu. Mudah kerja dakwah. Tua-tua yang mula tapi payah-payah. Hanya orang yang payah dakwah sungguh tak ada dalam kubur belakang. Ada buat kita ni sama-sama orang tak payah dakwah belakang. Oleh kerana tu tua-tua yang mula kita kena berdoa dengan Allah, minta dengan Allah. Minta hapsal sekali supaya Allah wikir pahamnya kepada kita ni terhadap kerja ini. InsyaAllah tuan-tuan. Jangan tidur sangat. Dan orang dakwah ni kena wajib tahajud. Karena ini adalah tertib dakwah. Bukan kita tahu wajib tahajud tu. Salah kata kita kena pastikan semaya tahajud. Paling tak ada, we beramak-beramak dengan subuh. Tak ada. We tahajud kita berderak dengan subuh. Cing dengan subuh. Dia doa sedikit. Boleh setengah jam dia nak buat. Setengah jam lah nak kata. Lain ni orang dia suruh berdoa setengah jam. Dan tak mana nak kata. Kata masa kita. Tak mana nak berkacak. Kacak masa kampung kita. Orang panggil kacak. Terompai, terompai. Kacak, depan lah. Aku ni tak kerti pun, ya Allah. Tiga hari ni sudah lah. Pakar mu kena beri. Kacak, humor, humor. Kenapa kalau orang kena nestal? Kita masa nestal. Humor kah, ya Allah. Tak kerti pun. Banyak gitu. Tak apa juga. Dan minta supaya Allah ni we kita ni kepahamai kerja ni. Dan minta we Allah pegang kita ni dalam kerja ni. Sampai akhir hayat kita. Tuan-tuan yang mulia. Oleh kerana tu kita kena pasal niat. Buat kursi malam ni. Dalam masjid ni. Pasal niat lah anak.